Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan setelah kita memahami kriteria seorang teman dan sahabat yang patut untuk dijadikan sahabat dan teman, kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan oleh beliau. Selanjutnya, pasal berikutnya adalah menjelaskan tentang hak-hak saudara kita, karena tidaklah akan langgang satu hubungan persaudaraan, pertemanan, persahabatan kecuali masing-masingnya menunaikan kewajiban-kewajiban dan menunaikan hak-hak saudara kita. Sebagaimana nah, teman secara khusus yang ada di rumah kita, yaitu istri kita, juga demikian, tidaklah akan kuat dan langgeng hubungan antara suami dan istri kecuali masing-masingnya menunaikan kewajiban-kewajiban dan menunaikan hak-hak ya satu sama lain. Makanya di sini disebutkan faslun fi bayan ma'alal insani li akhihi minal hukuk. Pasal penjelasan perkara-perkara yang wajib bagi seseorang terhadap saudaranya dari hak-hak saudaranya. Kata beliau, al-haqqul awwal qada'ul hajat wal qiyamu biha. Hak yang pertama adalah menunaikan kebutuhan-kebutuhannya dan melakukan penuhi kebutuhan tersebut. Wa dzalika darajat, dan hal itu tentunya bertingkat-tingkat. Adnaha al-qiyamu bil hajah inda su'al wal qudrah lakin ma'al bashashati wal istibshar. Yang paling terendah dari tingkatan memenuhi hak hajat ini adalah melakukan, menunaikan kebutuhan-kebutuhan saudaranya ketika diminta, dengan disertai tentunya kemampuan untuk menunaikan hajat tersebut. Akan tetapi harus disertai dengan basyasyah, muka yang berseri-seri, artinya menunjukkan kesenang menunaikan hajat tersebut, gembira wal istibsyar, dan juga gembira melakukan penunaian hajat saudaranya tadi. Nah, artinya menunjukkan tanpa keterpaksaan, betul-betul tulus dari hatinya menunaikan kebutuhan hajat temannya ketika diminta, disertai dengan adanya kemampuan. Ini tingkatan yang paling terendah. Wa ausatuha, yang tengah-tengahnya adalah qiyam bil hawa'id min ghairi su'al, yaitu menegakkan atau menunaikan kebutuhan-kebutuhan saudaranya itu tanpa diminta. Ini paling tengah-tengahnya. Tanpa diminta, dia penuhi kebutuhan-kebutuhannya tersebut. Wa'alaha, yang paling tertingginya, taqdimu hawa'ijihi ala hawa'ijini nafs. Dia mendahulukan kebutuhan-kebutuhan saudaranya, sahabatnya, temannya di atas kebutuhan-kebutuhan sendiri. Ini paling tertinggi. Naam, waqad kana ba'du salat yatafaqidu 'iyalu akhihi ba'da mautih 40 sana fa yuqda hawaijihim. Dan sungguh telah ada sebagian salaf ketika hilang naam kebutuhan-kebutuhan saudaranya atau keluarga saudaranya setelah meninggalnya dia 40 tahun. Selama 40 tahun maka dialah yang menunaikan kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Masya Allah. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ya, dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengajak saudaranya, di situ disebutkan ali akhihi, ya, ditunaikan kemudian kebutuhan-kebutuhan hajatnya. Dan dijelaskan oleh para ulama, kebutuhan hajat itu bisa berupa almal, harta, penunaian hutang, kemudian juga makanan, kemudian juga baju dan yang lainnya. Perkara-perkara yang dibutuhkan oleh saudaranya. Dijelaskan panjang lebar oleh para ulama dan dibawakan hadis-hadis dan asar-asarnya. Dan diantaranya dibawakan juga kalamnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimullah ini, yaitu bahwasanya tingkatan seorang menunaikan hak saudaranya, kebutuhannya ada 3 tingkat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu dari tingkatan ini. Nah, dan itulah bukti mencontoh para salaf. Hakus tsani, hak yang kedua, ala lisan bisukut taratan wa binutki ukhra. Hak yang ketiga yaitu wajib atas lisan kita untuk diam. Ya. Satu kali diam wa binutki ukhra, dan satu kali kita boleh berbicara. Apa maksudnya dijelaskan oleh beliau, oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Amma sukut, adapun diam. Fahuwa an yaskuta an dikri uyubihi fi hudurih wa ghaibatih wa anir raddi alaihi. Wa mumaratihi wa munaqasatihi. Yaitu adapun diam, hendaknya dia diam dari menyebutkan aib-aib saudaranya, temannya, sahabatnya, diam. Ketika ada di hadapannya maupun tidak ada di hadapannya. Ya, inda huduri dan juga bi ghaibatih. Dan inilah bukti as-sidq fi suhbah. Dijelaskan oleh Abu Barakat, di antara bentuk jujur, kejujuran seseorang di dalam berteman dan bersahabat, dia diam, tidak membicarakan aib-aib kekurangan-kekurangan saudaranya, baik di hadapannya maupun tidak ada di hadapannya. Dan juga diam anir raddi alaih wa mumarati wa munaqasatih, diam untuk tidak membantah, diam untuk membantah. Artinya jangan membantah ketika berdebat dengannya atau berdiskusi dengannya. Ada pendapat begini, diam, dengarkan pendapatnya. Jangan langsung menyela. Dan ini juga adab di dalam kita berteman, adab di dalam berdebat. Ya, teman kita mengeluarkan pendapatnya, jangan dibantah. Oh, enggak begitu, salah itu. Wah, ribut akhirnya. Apalagi kebanyakan perpecahan terjadi akibat apa? Akibat adu mulut. Padahal itu temannya, padahal itu sahabatnya. Tapi karena dia sering bantah, bantah-bantahan, wah, hanya ribut. Dan seorang sahabat tidak seperti itu. Kita harus jaga lisan kita. Ketika dia mengeluarkan pendapat, sudah keluarkan pendapat itu, Kalau keliru diluruskan, kalau benar didukung, seperti itu harusnya. Ya, jangan dibantah terlebih dahulu. Dan juga cara membantahnya, ketika membantah, kalau itu pun perlu dibantah, dijelaskan oleh para ulama dengan cara yang baik. Iya, biasanya kan kalau sesama teman karena sudah biasa, bantah. Oh, enggak begitu, akhirnya ribut. Iya kan? Yang namanya ribut ketika munakosah, pasti akan ada timbul sesuatu di dalam hati kita. Yang inilah yang akan menjadi bibit-bibit retaknya persaudaraan, retaknya persahabatan kita. Akibat apa? Adu mulut karena suka membantah. Nah. Kemudian juga sukut anis su'al ma'amma yakrahu zuhurihi min ahwalihi. Diam bertanya dari bertanya tentang perkara yang tidak disukai untuk dinampakkan dari keadaan-keadaannya. Iya. Jangan nanya perkara-perkara yang dia enggak suka. Kalau dia tidak suka ditampakkan tentang keadaan-keadaannya. Kamu tadi gini ya? Kamu itu jangan. Kalau dia tidak suka, diam. Nah. Kemudian juga wala yas'alhu idza laqih. Jangan bertanya kepadanya ketika dia bertemu dengan saudaranya, sahabatnya, teman. Ila ina mau kemana? Iya, seakan-akan seperti diinterogasi. Setiap mau kemana ditanya, mau kemana? Ya, dari mana? Kecuali tentunya perlu digaris atasi. Kalau memang kita ada kebutuhan kepadanya. Bukan sekedar bertanya, gak ada kebutuhan. Mau kemana? Mau ini, anak ada perlu, afan. Itu beda. Ini juga harus dijelaskan seperti itu. Karena jangan salah memahami, gak boleh tanya. Kamu gak boleh tanya-tanya, anak mau kemana? Bukan gitu maksudnya. Kalau kita ada kebutuhan ya kepadanya, karena takut khawatir pergi lama, nah, antum mau kemana? Mau ini, oh iya, sudah, nanti aja lain kali. Kan bisa. Antum mau kemana? Anak mau safar. Aduh, anak ada keperluan kepada antum. Kan bisa seperti itu. Tapi kalau bertanyanya hanya sekedar mau ngorek-ngorek mau kemana? Iya, mau kemana? Pergi mana? Dari mana? Enggak ada perlunya. Enggak ada keperluannya, cuman karena korek-korek iseng. Ini yang dikatakan tercela. Iya. Warubbama la yuridu i'lamuhu bidzalik, karena terkadang dia tidak menginginkan untuk ditampakkan, diumumkan hal itu kepada yang lain. Kadang seperti itu. Tapi kadang iya, kalau biasa kita misalnya berbincang mau kemana, biasa itu enggak masalah. Karena itu memang kebiasaan, adat. Nah, kebiasaan seperti itu kalau memang itu adalah bukan perkara yang melanggar adab dan itu biasa, tidak mengapa. Tapi kadang orang tidak mau ditampakkan, mau ditanya kan. Tentunya tergantung dari sahabat dan teman kita, sehingga kita bisa bersikap diam atau kita bisa bertanya. Wa an yaktuma sirruhu walau ba'dal qati'ah. Dan juga hendaknya dia menyembunyikan rahasianya walaupun setelah terputus. Iya, artinya setelah enggak jadi sahabat lagi atau pergi jauh, tetap rahasia itu ditutup. Iya, rahasia itu ditutup. Jangan diumbar. Nah, tentunya juga hal ini, perkara rahasia ini tentunya dirinci. Kalau ada kaitannya dengan kemaslahatan umum, iya, yang itu harus mau tidak mau harus disampaikan, sampaikan. Tapi kalau masalah pribadinya atau masalah-masalah yang lain yang enggak penting kalau orang pun tahu karena itu rahasia dia, ya jangan sampai untuk diumbar atau disebarkan rahasia-rahasianya. Ini adab pada seorang teman dan sahabat. Wala yuqaddah fi ahbabihi wa ahli. Dan jangan dia mencela apa yang ia cintai, orang-orang yang dia cintai atau keluarganya, jangan dicela. Naam. Ya, jangan suka mencela keluarganya. Atau dia punya kekurangan begini begitu, jangan dicela. Yang ada adalah kalau kita bisa membimbing, dibimbing. Naam, kalau kita bisa menasehati, menasehati dengan cara yang baik, bukan untuk dicela, enggak ada gunanya. Naam, karena persahabatan itu dijalin adalah apa? Untuk saling menutup ketika masing-masing punya keretakan, ditutup keretakan itu, kekurangan itu pun ditambah. Nah, itulah di antara faedah kita bersahabat dan berteman, saling mendukung pada perkara yang baik, saling menegur ketika itu salah, keliru. Demikianlah sahabat dan pertemanan dan persaudaraan. Nah, wala yuballighuhu qadah ghairahu fih, dan juga jangan menyampaikan kepadanya celaan-celaan orang lain ya tentang keluarganya atau apa yang dia sukai, enggak usah. Apa pentingnya? Enggak ada pentingnya juga. Nah, kamu dikatakan seperti ini oleh si fulan. Justru jadi namam, jadi namimah, jadi adu domba. Iya. Dan ini adalah akhlak yang tercela. Ini di antara adab-adab atau hak, termasuk juga di sini menunaikan hak, itu termasuk adab dari persaudaraan. Nah, sehingga semakin kuat erat ikatan persahabatan pertemanan itu ketika kita menunaikan hak ini. Dan insya Allah nanti ada hak-hak yang lain, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Tafadhalu barakallahu fikum. Thank you.